bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Marilah kemari, hey hey hey hey, hey kawan. Aku lah di sini, hey hey hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Jangan pergi berduaan, nenek bilang itu berbahaya. Marilah kemari, hey hey hey hey, hey kawan. Wow, dan kini menari, hey hey hey hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilang duka bergembira. Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep.